Bismillahirrahmanirrahim. Galal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain. Amin. Qala alaihi salatu wassalam, idza qama al-'abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhi. Fa idza iltafata ila wara'ihi yaqulu Allahu ta'ala, ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. فإن التفت ثانية قال مثل ذلك فإن التفت ثالثة أعرض الله عنه فإذا كان الملتفت بوجه ظاهر يعرض الله عنه فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حدود الدنيا وزخارفها والله سبحانه تعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamal 'abdu ila salati," jika seorang hamba hendak melakukan salat, "aqbalallahu alaihi biwajhi," Allah menghadap kepadanya dengan wajahnya. Maksudnya wajah di sini zatnya. Allah menghadap hamba dengan zatnya. Karena Allah itu tidak disifatkan dengan ajsam, dengan bentuk fisik. Tapi Allah terkadang atau Nabi terkadang menyampaikan kepada kita seakan-akan Allah itu berbentuk. Tapi itu adalah kinayah. Maksudnya wajah di sini bukan wajah berarti Allah punya wajah, tapi zatnya. Ya, zat perhatiannya, zat perlindungannya, zat kesempurnaannya dan yang lain sebagainya. Jadi ketika hamba mau atau hendak melakukan sholat, atau ketika hamba itu sholat, Allah menghadapnya. Menghadap dengan apa? Zat perhatiannya, zat penglihatannya, zat pemberiannya dan yang lain sebagainya. Faidal tafata ila waro'i, jika hamba itu menoleh ke belakang atau ke samping, Allah berkata kepada hamba itu, "Ibnu Adam, wahai manusia, iltafata ila man huwa adam," manusia itu menoleh ke yang lebih baik untuknya dariku, menoleh kepada yang lebih baik dariku untuknya baginya. Sholat itu menoleh tanpa ada hajah itu makruh. Sholat menoleh tanpa ada hajat, tanpa ada udzur, makruh. Makruh hukumnya. Tapi kalau menoleh karena ada udzur, karena ada sebab yang diperbolehkan dalam syariat, enggak makruh. Makanya sunahnya orang yang sholat itu menghadap tempat sujudnya saat sholat. Bukan menoleh depan, bukan menoleh atas, atau bahkan menengok kanan kiri. Bahkan memejamkan mata pun makruh kalau tidak ada tujuan. Memejamkan mata, merem. Makruh. Kecuali kalau ada tujuan. Kenapa? Kalau saya melek, kalau saya membuka mata saya akan pikiran A, pikiran B, atau yang lain sebagainya. Tapi kalau saya merem, bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Nah ini tidak makruh. Jadi disunahkan bagi orang yang sholat itu melihat tempat sujudnya. Melihat tempat sujud. Lah kalau dia menoleh ke atas, menoleh ke kanan atau ke kiri, apalagi juga ke belakang, ini makruh. Lah kenapa makruh? Karena ia berpaling dari Allah. Karena itu ketika hamba itu dalam sholatnya menoleh, Allah langsung berkata, "Eh manusia, ia menoleh ke yang lebih baik dari aku untuknya." Lebih baik dari aku, katanya Allah. Bagi siapa? Bagi orang itu. Sekarang dia sholat menghadap Allah, tapi dia menoleh dari Allah. Berarti yang dia toleh itu lebih baik untuknya, untuk hamba itu daripada Allah. Sekarang ini, kita sedang berada di depan melihat sesuatu. Kalau sesuatu ini terbaik bagi kita, terbagus bagi kita, terindah bagi kita, gak akan mungkin kita melihat yang lainnya. Kenapa? Ini yang paling indah menurutku. Ini yang paling indah menurut aku. Sehingga apa? Yang lain percuma, buat apa? Buat apa ditoleh? Buat apa dilihat? Tapi ketika dia melihat yang lain, berarti yang lain itu bisa dikatakan lebih bagus daripada yang dia lihat. Lebih indah daripada yang dia lihat. Ya, contoh suami istri ini. Suami istri. Menurut istrinya, suaminya itu menjadikan dia nomor satu. Kalau misalnya ada perempuan lain ditoleh saat berjalan berdua, tentunya istrinya marah. Kenapa? Berarti suaminya menganggap ada yang lebih baik dari dia. Ada yang lebih baik dari dia. Sama halnya Allah, ketika kita sholat menghadap ke yang lainnya, noleh ke yang lainnya, berarti Allah menganggap kita kita menganggap yang lain lebih baik daripada Allah. Karena itu Allah mengatakan Ibnu Adam iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Anak Adam, manusia, menoleh kepada siapa? Kepada orang yang lebih baik dariku untuknya, baginya. Itu noleh pertama. Fa iltafata tsaniya, kalau noleh lagi kedua, sudah noleh pertama, Allah sudah ngomong seperti itu. Noleh lagi. Akhirnya dia, Allah kembali lagi mengatakan seperti yang pertama. Dia melihat, dia menengok ke yang lebih baik dariku untuknya. Tapi kalau sudah ketiga, a'radallahu anhu, Allah berpaling darinya. Enggak mau Allah sudah. Nah, kalau kita sholat noleh-noleh ya. Sekali Allah peringatkan, kedua kali Allah peringatkan, pancet diulangi lagi, Allah berpaling dari dia. Karena itu pencuri yang terhebat adalah yang mencuri hati kita, konsentrasi kita saat sholat. Itu pencuri yang paling hebat. Kalau mencuri uang kita, harta kita, itu pencuri biasa. Tapi kalau yang mencuri hati kita saat sholat, itu pencuri yang hebat. Itu pencuri yang luar biasa. Bagaimana bisa memalingkan kita dari zat yang maha sempurna, menghilangkan fokus konsentrasi kita dari zat yang memiliki segalanya. Ibaratnya ada sesuatu yang indah banget, sangat indah, kemudian ada yang membuat kita menoleh sesuatu yang gak indah. Berarti yang membuat kita menoleh ini hebat. Sesuatu yang gak indah tadi itu bisa membuat kita menoleh kepadanya, itu hebat berarti. Kenapa? Orang itu seneng lihat yang bagus, yang indah. Tapi kok ada yang indah, ada yang bagus, tapi dia tertarik sehingga ia menoleh kepada yang gak indah. Ini berarti yang gak indah ini hebat. Ini Allah. Kita menghadap Allah. Dalam menghadap Allah ada sesuatu yang bisa membuat kita menoleh selain Allah, berarti hebat. Yang membuat kita menoleh yaitu setan dan pasukannya itu bagus. Karena itu Allah peringatkan, sekali diingatkan, dua kali diingatkan, enggak kena, Allah berpaling darinya. Allah berpaling dari dia. Lah coba kita lihat, kita perhatikan. Itu menoleh dengan apa? Dengan anggota zahir kita, yaitu wajah. Menoleh kepada selain Allah dengan anggota zahir kita yaitu wajah. Lah di sini dikatakan fa idza kana al mutaffitu bi wajhi dhahiri uridullahu anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu bi qalbihi fi salati ila hududin wa zakharifa. Jika itu menoleh dengan wajahnya yang zahir, Allah membuat Allah berpaling dari dia, bagaimana jika atau keadaan orang yang menoleh itu dengan hatinya dalam sholatnya, menoleh kemana? Ke hududi dunia, ke kesenangan dunia, ke keindahan dunia, ke kemewahan dunia. Coba bagaimana coba? Kalau berpaling dengan wajah aja, wajah ini tidak ada hubungannya dalam sholat. Wajah gak ada hubungannya. Kita mau putar kepala kita, muter, bisa muter kepala kita, wajah pindah ke belakang, gak ada masalah, tetap sah sholat kita. Karena yang menghadap ke kiblat itu adalah hati, dada. Yang kita hadapkan ke kiblat itu dada. Sehingga kepala ini menoleh-noleh, misalnya bisa perputar, gak ada masalah dengan sholat kita. Yang penting dada kita menghadap ke kiblat. Begitu juga hati kita. Nah, tapi kalau ini sholat berpaling dengan wajahnya saja, yang tidak ada berhubungan sahnya atau tidaknya dalam sholat, bisa membuat Allah berpaling dari dia. Bagaimana kalau yang menoleh atau yang berpaling dari sholatnya itu hatinya? Hatinya gak ada di dalam sholatnya. Hatinya tidak ada di dalam sholatnya. Jadi wajahnya misalnya diem menatap ke tempat sujud, tapi hatinya yang kesana kemari. Bagaimana coba? Tentunya Allah akan lebih berpaling lagi dari dia. Kalau wajahnya aja sudah bisa membuat Allah berpaling dari dia, apalagi kalau yang menoleh itu adalah hatinya. Sudah pasti Allah akan berpaling dari dia, bukan hanya di teguran yang pertama. Mungkin keteguran pertama atau keteguran kedua itu sudah Allah berpaling. Kalau wajah kan teguran kedua diingatkan gak kena, baru Allah berpaling. Kalau dengan hati mungkin teguran pertama itu sambil Allah berpaling dari dia sudah. Apalagi dia menoleh, menengok karena keindahan dunia, karena kemewahan dunia, yang sama sekali dunia itu tidak memiliki posisi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Katanya Rasulullah, dunia itu dilaknat sama Allah, dan semua yang ada di dunia dilaknat, kecuali apa? Beberapa orang atau beberapa kelompok, alim, muta'alim, zakir. Kecuali orang yang alim, orang yang belajar, dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selainnya dilaknat. Jadi dunia itu tidak memiliki keindahan sama sekali. Posisi sedikit pun di sisi Allah gak ada. Karena itu dunia ini semuanya keindahannya hanya tipuan. Keindahannya hanya fata morgana. Kelihatan bagus, nyatanya gak ada. Kelihatan indah, nyatanya tidak. Kelihatannya saja. Lah kalau hatinya sudah berpaling kepada selain Allah di sholatnya, apalagi itu berpaling karena dunia, bisa kita bayangkan kalau berpaling dengan wajah sudah membuat apa, kita menoleh dengan wajah dalam sholat itu sudah membuat Allah berpaling, apalagi hati kita yang menoleh karena keindahan dunia, kemewahan dunia, sudah pasti Allah akan berpaling dari awal, dari pertama. Kenapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanduru ilal ajsami wadzawahir. Allah itu tidak pernah melihat, tidak pernah menengok, tidak pernah memahartikan kepada jasad dan zahir. Wa innama yanduru ilal qulub wassarair. Hanya saja Allah itu melihat ke batin dan hati. Intinya di sini Nabi menyampaikan kepada kita hadisnya dan kita diajak berpikir. Kalau wajah yang tidak diperhatikan oleh Allah, sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah itu tidak pernah melihat wajah kalian, bentuk fisik kalian. Enggak pernah dilihat oleh Allah. Oh, elek, enggak diterima. Bapak tuh ayam bik nangis. Sekalipun sholatnya dengan khusyuk, enggak diterima karena jelek. Enggak. Allah juga tidak melihat bentuk fisik kita. Oh, kandean ireng meneng, gak diterima sholatnya. Enggak. Atau ketinggian gak bagus, gak cocok, kemudian gak diterima sholatnya. Tidak, gak pernah dilihat itu semuanya oleh Allah. Gak pernah dilihat itu semuanya oleh Allah. Tapi Allah melihat hati. Tapi sekalipun tidak ditengok, tidak dilihat, ketika kita sholat, membuat Allah murka. Kenapa? Kita dianjurkan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu bisa terlaksana kalau anggota badan kita segalanya berhenti dari aktivitasnya. Anggota badan kita itu berhenti dari aktivitasnya. Kalau anggota badan kita tidak berhenti dari aktivitasnya, wajah yang sering bergerak atau tangan yang sering bergerak tidak berhenti dari aktivitasnya, itu menandakan bahwa hati kita tidak tenang. Nah, karena itu orang yang menoleh-menoleh dalam sholatnya itu menunjukkan, menggambarkan hatinya tidak tenang. Sehingga masih ada gerakan di luarnya. Masih ada gerakan di luar. Lah kalau sudah ada gerakan di luar, itu menandakan hatinya enggak khusyuk. Lah kalau berulang kali membuat dia tambah lalai. Sekali aja membuat dia lupa konsentrasinya, fokusnya. Dua kali tambah buyar. Misalnya kita sholat menghadap, melihat tempat sujud. Ini berarti kita sedang berusaha untuk khusyuk, untuk benar dalam sholat. Tapi kalau kita sudah menoleh, ngelihat sedikit aja, konsentrasi kita mulai buyar. Kita kembali lagi, kalau kita noleh lagi, tambah buyar. Masih pikiran ini, kita kembali, kemudian ngelihat lagi pikiran itu, jadi double. Karena itu kalau sampai 3 kali, sudah Allah gak mau ngelihat lagi. Itu kalau dengan anggota zahirnya dia menoleh, sudah seperti itu. Apalagi anggota batin, yaitu hati. Karena itu diingatkan, Allah sekalipun tidak melihat yang zahir atau yang nyata dari fisik kita, ya, tapi Allah juga menilai untuk sholat kita dari yang zahir. Nah, apalagi sampai batin kita, benar wajah melihat tempat sujud, tapi hatinya sudah melayang kesana kemari, percuma. Karena apa? Intinya itu di hati. Anggota zahir kamu sekalipun tidak bergerak, tapi batin kamu bergerak kesana kemari, percuma, karena intinya di situ. Kita pasang CCTV. Bahkan beli yang mahal-mahal, yang bagus, yang terbaik CCTV-nya itu, alatnya. Tapi apa itu? Anunya komputer itu apa? CPU-nya error. Sekalipun CCTV-nya itu bagus-bagus semuanya, tapi CPU ini yang paling penting. Sekalipun layarnya komputer itu menyala, CCTV-nya hidup, tapi CPU-nya mati, gak mungkin berguna itu semuanya. Kenapa? Otaknya di CPU. Otaknya di CPU. Kita juga gitu. Kita sholat ini otaknya ada di dalam hati. Otaknya ada di dalam cara mengangkat tangan paling utama, cara rukuk paling utama, cara itidal paling utama, sujud paling utama, duduk di antara sujud paling utama, paling bagus. Bacaannya indah, pandangan matanya enggak kesana kemari, tapi hatinya kacau. Hatinya error. Percuma. Kenapa? Itu yang dilihat oleh Allah, itu yang ditengok pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang yang dalam sholatnya menoleh dengan wajahnya bisa membuat Allah berpaling, apalagi kalau menoleh dengan hatinya. Nah, orang yang di dalam sholat itu masuk ke dalam kehadirat Allah. Man hadhara fi sholatihi fahuwa fil hadrah ay hadratillah. Siapa yang ada di dalam sholat, siapa yang hadir dalam sholat, dia berada dalam kehadirat Allah, dalam jamuan Allah. Waman waswasa fiyya bimubahin fahuwa kharijah. Kalau dia merusak sholatnya, tidak khusyuk, tidak konsentrasi, bingung A, bingung ini, berarti dia keluar dari kehadirat Allah. Dia keluar dari kehadirat Allah. Itu kalau merusaknya dengan perbuatan yang mubah, seperti menoleh. Mubah itu sudah mengeluarkan dia dari kehadirat Allah. Kalau dia merusaknya dengan sesuatu yang haram, merencanakan maksiat, merencanakan maksiat dalam sholatnya, atau melakukan kemaksiatan di dalam sholatnya, ini berarti masuk ke dalam kehadirat setan. Jadi kalau dia merusak sholatnya dengan mubah, dengan yang mubah, menghilangkan konsentrasinya dengan sesuatu yang mubah, itu berarti keluar dari hadirat Allah, keluar gitu aja. Tapi kalau dia rusak sholatnya dengan kemaksiatan, dengan keharaman, berarti dia keluar dari kehadirat Allah, masuk ke hadirat setan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, memperbaiki, memperbagus sholat kita, dan mudah-mudahan memudahkan kita menjalankan dengan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.